dalam Al-Quran kita jumpai sebutan amal saleh, penegasan amal saleh, beriman dan amal saleh. Namun kita jumpai untuk hadis ini, amal dalam hadis ini seperti amal dalam bahasa Jawa. Badu rubil amal, adalah kalian segera beramal, maksudnya beramal saleh, maksudnya beramal ibadah. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut amal saleh, amal kebajikan, amal ibadah dengan sebutan amal, seakan-akan kegiatan dan aktivitas yang lain itu bukanlah amal, meskipun itu adalah amal. Maka di sini Nabi seakan-akan Nabi mau menyampaikan bahasanya aktivitas yang seorang itu mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut hanyalah amal soleh. Adapun aktivitas-aktivitas yang lain yang tidak tergolong amal soleh, maka itu satu hal yang sebenarnya merugikan seseorang, karena membuang waktunya, membuang-buang waktu minimalnya. Maka Nabi sampaikan segera kalian, hendaklah kalian segera beramal, yaitu amal saleh, yaitu amal kebajikan. Seakan-akan Nabi tidak mengakui aktivitas yang lain sebagai bentuk amal saleh dan kebajikan. Sebelum datangnya tujuh hal, tidaklah kalian menunggu kecuali kemiskinan yang seringkali membuat orang lupa dari Allah, atau kekayaan yang menyebabkan banyak orang melampaui batas, atau maradun mufsidan, atau sakit yang merusak keadaan, atau haraman mufnidan, ataukah kemudian tua yang kemudian menyusahkan, atau mautan mujihizan, atau kematian yang datang tiba-tiba dan segera, atau dajjal, maka dia adalah orang yang belum datang, makhluk yang belum datang yang paling jelek ditunggu, ataukah kiamat, dan kiamat itu lebih mengerikan dan lebih pahit. Ya, terakhir kita membahas tentang masalah kemudian bahaya kemiskinan. Kemudian berikutnya maradun mufsidan, atau sakit yang merusak. Maka sakit itu merusak keadaan seseorang. Maka ketika seorang itu dalam kondisi sehat, maka kita dapati dia adalah seorang yang hatinya lapang, hatinya luas, merasa nyaman. Akan tapi ketika tertimpa bil marad, sakit, maka intakaba, maka berubahlah kondisinya. Bumi terasa sempit, wasarahamuhu nafsahu, maka yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Oleh karena itu kita jumpai kondisi sakit itu merusak banyak keadaan, banyak urusan itu terbengkalai, terlantar ketika seorang dalam kondisi sakit. Dan ketika dalam seorang kondisi sakit, maka umumnya orang tidak merasa nyaman duduk bersama orang lain. Dia pun tidak bisa kemudian dan nampak akrab dan gembira dengan keluarganya, karena dia sakit dan dia capek mikirkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka sakit itu merusak kondisi seseorang. Namun satu hal yang layak untuk disadari bahasanya, tidak ada orang yang selalu dalam kondisi sehat. Fal marad yang tabiruhu, maka sakit itu menanti setiap orang. Kulalah batin, di setiap kedipan matanya. Betapa banyak kita jumpai orang yang di pagi hari dalam keadaan energik dan sehat, ternyata sorenya dalam keadaan lemas dan sakit, atau sebaliknya. Sore kita ketemu masih sehat dan energik, ternyata paginya sudah sakit yang lemas dan tidak berdaya. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu keadaan kita, dan sakit itu mengintai masing-masing kita. dan kita tidak tahu kapan kita akan mendapatkannya. Maka menjadi kewajiban orang yang cerdas, orang yang berakal, segera beramal saleh. Segera beramal saleh, mumpung badan sehat, mumpung badan energik, mumpung bisa kemudian diajak pergi ke masjid untuk melakukan aktivitas ini dan itu dan seterusnya. Habaran min hadhil umur, karena mengkhawatirkan terjadinya hal-hal di atas. Demikian juga hendaklah segera beramal sebelum datang usia tua yang lanjut, yang itu merusak dan menghancurkan. Maka yang dimaksud dengan al-haram adalah al-kibaru, yaitu usia tua renta. Karena jika seorang itu dalam kondisi tua renta karena umur dan hidup yang panjang, maka sebagaimana yang Allah katakan dalam sejumlah ayat, tua renta itu Allah sebut dengan yuraddu ila ardhalil umur. Orang yang tua renta itu dikembalikan dalam umur yang paling jelek. Keadaan umur yang paling jelek adalah ketika seorang itu sudah tua renta. Maka tua renta Allah sebut dengan ardhalil umur, yang maknanya aswa'ihi wa arba'ihi, ya adalah kondisi umur manusia yang paling jelek dan paling jelek. Maka kita jumpai seorang yang kita kenal dulunya adalah orang yang sangat berakal dan cerdas. Maka ketika tua renta bahkan sampai pikun, maka kita jumpai profesor yang pintar luar biasa, ketika pikun itu hilang semua ilmunya. Yarji hatta yakuna misla sibyan, maka keadaannya berubah seakan-akan seperti anak kecil, bahkan lebih jelek daripada anak kecil. Karena memang anak kecil memang belum pernah berakal, sehingga dia tidak tahu segala sesuatu. Akan tetapi orang ini adalah orang yang tua renta, telah berakal dan telah faham, namun kembali kepada keadaan umur yang paling jelek. Fayakunu hadza asyadda alaihi, maka itu satu hal yang lebih jelek untuknya. Walidzalika, oleh karena itu, maka orang-orang yang berumur demikian panjang sampai tua renta dikembalikan kepada keadaan umur yang paling jelek karena keadaan yang sangat tua, yu'dhuna ahlihim. Kita lihat, maka orang ini adalah orang yang menyusahkan keluarganya lebih dari kesusahan keluarga anak kecil. Kenapa lebih menyusahkan? Karena mereka ini pernah berakal sehat. Oleh karena itu, maka di antara doa yang Nabi ajarkan adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Nabi itu dikembalikan kepada ardhalil umur, kondisi yang tua renta, yang sampai derajat pikun, yang itu cuma menyusahkan anak cucu. Maka itu satu kondisi yang Nabi minta pada Allah agar tidak sampai demikian. Berumur panjang namun semuanya bisa beraktivitas sendiri, mandiri, tidak menyusahkan orang lain, itu yang diharapkan. Seandainya berumur dengan umur yang panjang. Oleh karena itu, maka satu hal yang patut untuk kita contoh, kita pun mohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari kondisi ardhalil umur, ya, kondisi umur yang paling jelek. Karena jika seorang itu kondisinya, kondisi fisiknya adalah yang Allah sebut dengan ardhalil umur, kondisi umur yang paling jelek, maka dia capek dan membuat capek orang lain. Sampai-sampai orang yang paling dekat dengan dirinya itu pun sampai-sampai berangan-angan agar orang ini cepat matinya. Itu orang yang kondisinya adalah ardhalil umur, tua renta yang tidak bisa apa-apa, yang menyusahkan kiri dan kanan, anak dan cucu. Maka kenapa sampai kemudian berangan-angan dan berharap, atau dengan bahasa halusnya, ya sudah ikhlas seandainya Allah timbali, ya. Ini bahasa halusnya, ya. Padahal artinya itu sakjane, ya. kapan itu kan, kapan sudah meninggal ya. Ini bahasa alusnya orang Jawa ya, pun ikhlas saja nenek, Allah pundut. Maka sampai-sampai orang yang dekat sekalipun sampai berangan-angan kalau orang ini supaya segera meninggal, karena dia merasa terganggu dan capek karenanya. Meskipun boleh jadi angan-angan tersebut tidak keluar dengan lisannya, namun angan-angan agar cepat mati tersebut bisa kita tangkap dari bahasa tubuh dan sikap-sikapnya. Demikian juga hendaknya seorang itu segera bersegera dalam beramal soleh sebelum datang kematian yang datangnya tiba-tiba. Maka segeralah beramal sebelum mati itu datang. Dan mati itu datang tidak ngomong-ngomong terlebih dahulu. Tidak ngomong-ngomong terlebih dahulu, aku akan datang. Adapun khurafat yang tersebar di sebagian kalangan, oh, kalau mau mati nanti ada bengeng di telinga atau apa, oh itu berarti seminggu lagi mati atau sebagainya, maka itu satu hal yang tidak benar. Yang benar mati itu datang tiba-tiba. Secara umum demikian keadaannya. Ada pun cerita yang mengatakan bahasanya kalau 40 hari sebelum mati maka daunnya sudah rontok di langit sana, kemudian sudah terasa ada gelagat demikian dan demikian, maka itu juga perkataan yang tidak berdasar. Maka secara mati itu datang tanpa yundir, tanpa memberikan peringatan, tanpa ngasih semprit, tanpa ngasih kode dan seterusnya. Dan seringkali seorang itu meninggal tanpa diingatkan. Meskipun secara umum kematian itu telah ngirim tanda-tanda. Kalau orang itu matinya normal, sudah dikirim tanda-tanda dengan rambut kepala yang sudah semakin banyak beruban, badan yang sekarang gampang sakit, kanginan kena angin malam dikit sudah kemudian masuk angin seminggu dan sebagainya, bisa kita katakan itu tanda-tanda sudah dekat. Namun sudah dekat sekali itu belum bisa dipastikan. Tentu suatu hal yang tidak bisa dipastikan. Maka untuk tanda dekat sekali, secara umum kematian tidak ngirimkan tanda. Oleh karena itu kita jumpai ada orang yang mati dalam keadaan dia tertidur di tempat tidurnya, tidur kemudian bablas mati. Ada orang yang kemudian ada di kursi kerjanya, tiba-tiba menundukkan kepala, bablas mati. Ada orang yang kemudian di jalan lagi asik berjalan, tiba-tiba tekuk lutut kemudian mati. Wa idza matal insanu inqata'a amalu, dan jika seorang itu telah meninggal dunia maka putus sudah kesempatan untuk menambah amal. Maka kesempatan untuk beramal itu terputus sudah, sebagaimana Nabi tegaskan dalam hadis, idza matal ibnu adama inqata'a amaluhu. Jika seorang manusia anak keturunan Adam itu meninggal dunia, maka putus sudah kesempatannya untuk menambah amal, menambah amal kebajikan. Ila min thalathatin, kecuali jika dia punya tiga hal yang merupakan tiga amal yang terus mengalir ganjarannya meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Itu sedekah yang mengalir ganjarannya, yaitu wakaf, atau ilmu yang tafa'ubi, dan atau ilmu yang diambil manfaat oleh banyak orang setelah dia meninggal dunia. Boleh jadi bentuknya adalah dengan murid TPA memberikan manfaat, ngajari baca Quran, ngajari sholat dan seterusnya, atau meninggalkan buku yang diambil manfaatnya, meninggalkan karya tulis dan sebagainya. Awaladun salihin yata'ulahu, atau berhasil mendidik anak sehingga anaknya jadi anak yang saleh, yang rajin mendoakan orang tuanya. Ya, karena jika meninggal dunia maka putus sudah kesempatan untuk beramal, maka tentu orang yang cerdas adalah orang yang segera beramal sebelum mati itu datang tiba-tiba. Alladhi yujahizuka, yang datang tiba-tiba, wala yumhiluka, dan tidak memberikan tempo dan waktu. Ataukah kemudian menunggu datangnya Dajjal, yang dia adalah sejelek-jelek makhluk yang belum hadir dan sejelek-jelek orang yang ditunggu. Ya, Dajjal diambil dari kata-kata Dajjalu yang artinya bohong, dan tamwih memberikan gambaran yang salah, memberikan kesan yang tidak benar. Dan dia adalah satu sosok laki-laki yang Allah kirimkan di akhir zaman, yang ujung-ujungnya dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Ya da'i anah rabbun, dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Dia akan tinggal di muka bumi untuk menyesatkan manusia selama 40 hari. Namun hari pertama kemunculan Dajjal sama dengan 1 tahun. Allah lambatkan perjalanan sinar matahari. Maka meskipun hari matahari itu berjalan sehari, namun itu setahun. Namun itu setahun. Dan hari yang kedua adalah sebulan. Kemudian hari yang ketiga adalah 1 pekan. Maka Allah lambatkan matahari sehingga dari terbit sampai tenggelamnya itu 1 minggu. Ya, nikah Jumatin itu 1 pekan. Kemudian sisa hari-harinya adalah sebagaimana hari-hari biasa. Dan Allah berikan pada Dajjal ini kemampuan yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Oleh karena itu Dajjal jika memerintahkan mendung, maka turunlah hujan. Jika memerintahkan tanah, maka tanah pun akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan di tanah yang lain dia perintahkan untuk kering, maka langsung kering kerontang seketika, tidak pakai lama. Nah, tanah yang satu diperintahkan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tidak pakai lama. Ya, dan di tempat yang lain diperintahkan mendung untuk menahan hujannya, maka mendung tersebut pun tidak memberikan dan tidak menurunkan hujan. Dan Dajjal ini bersamanya ada kebun dan api. Akan tetapi itu adalah gambaran yang tidak sebenarnya. Karena kebun yang dibawa oleh Dajjal itu adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan api yang dibawa oleh Dajjal, siapa memasukinya maka dia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Dajjal ini adalah sosok yang buta sebelah. Maka dia mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan, namun Allah berikan padanya tanda yang sangat jelas kalau dia bukan Tuhan. Seandainya dia Tuhan dan bisa mengatur-ngatur kehendaknya, tentu dia bisa memperbaiki matanya. Dan ternyata dia sendiri tidak bisa memperbaiki matanya. Maka itu bukti kalau dia tidak bisa apa-apa. Ini sama dengan dukun pesugihan padahal dia sendiri kiri. Nah, ini itu sama dengan dukun pesugihan yang dia sendiri kiri. Ini, padahal dia juga senang duit. Kan? Ya, buktinya ya ada mahar, kan? Ada kemudian ini. Berarti kan dia masih senang duit. Ya? Katanya dia dukun bisa dukun pesugihan, namun dia sendiri kiri. Ya, kalau memang betul-betul dia bisa kemudian ngasih pesugihan, ya. Maka dirinya sendiri yang pertama kali dia jadikan kaya raya. Dan ternyata dia sendiri tidak bisa membuat orang dirinya kaya. Maka bagaimanakah mungkin orang lain? Maka senyatanya yang terjadi adalah tipu-tipuan. Ya. Dia adalah dukun yang mau nipu pasiennya. Maka Dajjal ini ngaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan pengatur jagat raya dan alam semesta. Ya. Maka seandainya dia betul, betul-betul bisa mengatur jagat raya, tentu dia bisa mengatur dirinya sendiri. Namun ternyata dia pun tidak bisa menyembuhkan matanya yang buta sebelah. Maka itu bukti nyata yang Allah sisakan pada Dajjal yang menunjukkan kalau dia bohong. Nah, seakan-akan mata Dajjal yang buta tersebut akan adalah seakan-akan anggur yang meletus isinya. Dan tertulis di antara 2 matanya tulisan kafara, yang akan artinya kafir, yang bisa dibaca oleh orang yang beriman meskipun dia tidak bisa baca tulis Arab. Ya. Namun ketika itu kalau dia orang yang beriman tetap bisa baca, oh itu kafir. Al-katib wa ghairu katib, baik yang bisa baca tulis ataupun yang tidak bisa baca tulis. Namun tulisan itu tidak bisa dibaca oleh orang munafik dan orang yang kafir, meskipun dia adalah orang yang pandai membaca dan menulis. Dan ini ada di antara ayatillah, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini dan dajjal ini nanti akan mati di tangan Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Maka untuk dajjalnya Allah akan kirimkan Isa putra Maryam alaihi salatu wasalam, yang Allah akan turunkan, yang turun dari langit untuk bertugas membunuh dajjal, sebagaimana terdapat dalam sejumlah hadis. Dan Nabi Isa Nabi kabarkan akan turun di Babulut, satu tempat di Palestina, hatta yaqdi alaihi, sehingga membunuh dajjal. Dan kesimpulannya tentu dajjal itu adalah makhluk yang ditunggu-tunggu yang paling jelek, karena fitnahnya, penyesatan yang dia lakukan luar biasa. Oleh karena itu kita dalam sholat, di setiap sholat fardu, kita diajarkan oleh Nabi untuk berlindung dari kejelekan, godaan, dan penyesatan yang dilakukan oleh dajjal, dengan mengucapkan a'udzubillahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Maka Nabi ajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah secara khusus dari penyesatan yang dilakukan oleh dajjal. Lianna a'zamu fitnatin, karena dia adalah penyesatan yang paling besar, upaya penyesatan yang paling besar yang dijumpai oleh manusia dalam hidupnya. Bahkan dijumpai oleh bangsa manusia sejak awalnya. Oleh karena itu Nabi sampaikan bahwa semua para nabi, semua para rasul mengingatkan umatnya akan bahaya dajjal. Dan tidaklah manusia menunggu kecuali datangnya kiamat, yaitu datangnya kiamat. Ya, ketika kiamat itu terjadi, maka akan terjadi kematian yang bersifat umum. Dan tentu kiamat adalah satu hal yang sangat mengerikan dan satu hal yang paling pahit atau sangat pahit, sebagaimana firman Allah di surat Al-Qamar ayat yang ke-46, balisa'atu mau'iduhum, bahkan kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan untuk mereka orang-orang kafir, wasa'atu adha wa amar, dan kiamat itu ketika terjadi maka dia lebih mengerikan dan lebih pahit rasanya. Inilah tujuh hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, dan Allah dan Nabi perintahkan kita untuk segera melakukan berbagai macam amal soleh sebelum terjadinya salah satu dari tujuh hal di atas. Oleh karena itu wahai saudaraku seorang muslim, bersegeralah kita, marilah kita bersegera untuk melakukan amal soleh sebelum hilangnya waktu dan kesempatan. Maka kita saat ini kita dalam kondisi energik, badan sehat, kita dalam kondisi kuat, punya kemampuan. Akan tetapi nanti akan datang satu masa di mana kita tidak akan mampu dan tidak akan mampu melakukan amal saleh ketika masa tersebut tiba. Oleh karena itu seorang muslim yang cinta dengan dirinya sendiri, cinta dengan dirinya dan menginginkan kebaikan untuk dirinya, akan bersegera untuk melakukan amal soleh dan membiasakan diri untuk beramal soleh. Dan jika kita biasakan diri kita dengan amal soleh, maka akan terbiasa, akan mudah. Jika kita biasa pergi ke masjid, maka pergi ke masjid itu mudah. Jika kita biasa bangun sholat subuh, bangun sholat subuh itu tidak berat. Siapa yang berat bangun sholat subuh? Yang tidak biasa. Nah, yang tidak biasa itu yang berat untuk bangun sholat subuh. Dan seterusnya. Maka jika kita membiasakan diri, maka akan terbiasa. Dan jika terbiasa, maka akan mudah. Wasahulu sahula alaiha. Jiwa pun akan mudah untuk diajak melakukan kebajikan. Dan manut dan patuh untuk diajak pada kebaikan. Namun, jika kita biasakan diri kita untuk malas-malasan, kita biasakan diri kita untuk ihmal, untuk tidak beramal, untuk menjauhi amal, maka maka ketika kita, maka diri pun akan tidak mampu melakukan berbagai macam amal soleh karena terbiasa malas. Maka kita akan mengatakan berat, kita akan mengatakan tidak mampu, padahal akar permasalahannya adalah karena kita tidak mau membiasakan diri. Nas'alullaha ayu'inana ayu'inani wa iyyakum. Maka kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu dan menolong kita semua untuk bisa rajin mengingatnya, rajin bersyukur kepadanya, dan rajin beramal ibadah kepadanya yang berkualitas, yang unggul, dan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis selanjutnya adalah hadis anhu dari sahabat sebelumnya, yaitu sahabat Abu Hurairah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat perang Khaybar. Nabi katakan, ketika itu sungguh akan aku berikan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku tidaklah menginginkan kekuasaan kecuali pada hari itu. Maka fatasawwartulaha, maka ketika pagi tiba, maka aku bersegera. Ya, karena bersegera datang, karena berharap agar aku yang dipanggil untuk diberi bendera. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan memberikan bendera kepadanya. Waqal, kemudian Nabi bersabda kepada Ali, imsi wala taltafit. Ini, berjalanlah engkau dan jangan menoleh. Hatta yaftallahu alaik, sehingga Allah memberikan kemenangan melalui dirimu. Maka Ali pun berjalan beberapa langkah, kemudian dia berhenti. Dia ingin bertanya, namun karena tadi Nabi mengatakan jangan menoleh, maka Ali pun bertanya tanpa menoleh. Ada sesuatu yang dia ingin tanyakan, kelupaan, sudah terlanjur berjalan, padahal pesan Nabi berjalan jangan menoleh. Maka Ali pun kemudian berhenti dan bertanya kepada Nabi tanpa menoleh. Fasakhaha, sehingga dia hanya berteriak dengan mengatakan, ya Rasulullah, ala madza uqatilu an-nasa. Wahai Rasul, atas dasar apa, dengan tujuan apa aku berperang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qatiluhum hatta yashhadu an la ilaha illallah. Perangilah mereka kecuali jika mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad utusan Allah. Maka jika mereka melakukan hal tersebut, maka mereka telah melarang darimu, telah melindungi darahnya dan hartanya dari gangguanmu kecuali dengan haknya. Ya, adapun apakah ucapan la ilaha illallah yang mereka ucapkan itu tulus ataukah pura-pura, maka itu hisabuhum alallah, yang memberikan perhitungan secara pasti apakah niatnya tulus ataukah sekedar bohongan, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka selama dia mengucapkan la ilaha illallah dan tidak melakukan ucapan dan perbuatan yang menunjukkan batalnya la ilaha illallah, maka dia adalah seorang muslim yang memiliki hak-hak selayaknya seorang muslim. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fatasarat, maknanya ai wasabtu mutatallian, aku melompat mutatallian berharap agar aku yang ditunjuk oleh Nabi dan dipanggil oleh Nabi, namun ternyata bukan Umar yang Nabi angkat dan Nabi tunjuk, namun ternyata Ali bin Abi Thalib. Ya, maka di sini Imam Nawawi rahimallahu taala mengutip hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Khaybar satu ketika mengatakan, ketika mau menaklukkan benteng terakhir yang merupakan benteng yang paling kuat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi Khaybar. Karena tanah Khaybar terdiri dari beberapa benteng, ada 8 benteng di tanah Khaybar, ya semuanya sudah takluk kecuali tinggal satu saja, tinggal satu benteng yang belum belum menyerah kalah. Ya, dan ini adalah benteng yang paling kuat yang mereka miliki, sehingga mereka kuat bertahan lama di benteng ini. Nah, ini adalah ucapan yang Nabi sampaikan untuk menaklukkan benteng terakhir milik orang Yahudi Khaybar, benteng ke-8. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ketika itu, dan ini telah setelah menaklukkan benteng-benteng yang lain, Nabi katakan, besok akan aku berikan bendera ini kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dalam lafaz yang lain, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud dengan hari Khaybar adalah hari peperangan Khaybar. Wa Khaybar husunun. Dan Khaybar itu terdiri dari sejumlah benteng. Ya, dia bukan cuma satu kota yang cuma satu benteng besar. Ya, namun dia adalah satu wilayah yang terbagi menjadi beberapa benteng. Husunan terdiri dari berbagai macam, terdiri dari banyak benteng, yaitu tepatnya 8 benteng. Wal mazari, yang di masing-masing benteng itu terdapat lahan-lahan pertanian, daerah-daerah pertanian, tepatnya pertanian, yaitu pertanian kebun kurma. Yang ini merupakan milik orang Yahudi. Khaybar ini jarak jauhnya dari kota Madinah kurang lebih 100 mil ke arah timur barat, ke arah shimal utara al-gharbi barat, utara barat. Berarti apa? Barat apa namanya? Barat laut, barat bawah, barat, barat laut. Ya, posisinya terletak di barat laut kota Madinah, 100 kilo barat laut kota Madinah. Dan pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkannya, sebagaimana telah dikenal di buku-buku sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang bekerja di kebun-kebun kurma ini adalah orang Yahudi. Lalu pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdamai dengan orang Yahudi dengan membiarkan mereka untuk tetap bekerja di tetap bekerja di kebun-kebun kurma tersebut. Ayat Bakafiha Muzari'in, mereka tetap di kebun-kebun tersebut sebagai petani. Bin Nisfi, dan untuk mereka jatah separuh, separuh dari hasil panen kurma. Lahum nisfu thamarah walil muslimina nisfu thamarah. Untuk mereka Yahudi pengelola itu separuh panen, dan bagi kaum muslimin separuh panen. Dan mereka tetap demikian sampai pada akhirnya diusir oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Diusir oleh Umar, kemudian pindahlah mereka Yahudi Khaybar ini pindah ke Syam, pindah ke Suriah, kemudian demikian juga ke, pindah ke satu daerah namanya Azra'at. Maka setelah Khaybar itu takluk di jatuh ke tangan kaum muslimin, maka kebun-kebun dan tanah-tanah Khaybar itu Nabi bagikan kepada seluruh tentara kaum muslimin. Itu adalah kebun-kebun kurma yang subur dan menghasilkan kurma dalam jumlah yang banyak. Namun meskipun tanahnya itu tetap masih tanahnya itu telah menjadi milik kaum muslimin, Nabi persilahkan orang-orang Yahudi untuk tetap tinggal di Khaybar dengan status numpang dan status sebagai pengelola kebun-kebun kurma milik kaum muslimin. Kemudian dengan perjanjian hasil panen kurma tersebut dibagi dua, mereka yang ngelola penuh, kemudian hasil hasil panennya dibagi dua, untuk mereka pengelola Yahudi pengelolanya separuh, sedangkan untuk muslim yang memiliki kebun tersebut separuh. Dan perlu diketahui bahasanya Nabi itu mulai berkecukupan sejak ini. rumah tangga Nabi itu mulai berkecukupan sejak ini, sejak Nabi punya kebun Khaibar. Sebelumnya maka jangan tanya bagaimanakah susahnya kehidupan para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pas-pasan, demikian kalau boleh dikatakan ngenes. Terkadang kemudian makannya cuma kurma sama air. Kemudian bisa selama 3 bulan lamanya itu tidak pernah masak. Demikian keadaan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu kondisi ekonominya bisa kita katakan meningkat dan berubah setelah perang Khaibar. Karena ada pemasukan separuh dari panen Khaibar masuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah kemudian kondisi ekonomi para sahabat secara umum, terutama sahabat Muhajirin itu berubah, dan secara khusus berubahlah kondisi ekonomi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kemudian miskin, kemudian berubah menjadi berkecukupan. Maka kurang lebih sejak kemudian di Khaibar inilah kita jumpai kebenaran firman Allah Ta'ala, wa wajataka a'ilan fa'arna. Wahai Muhammad, kami jumpai engkau dulu adalah miskin, engkau itu kiri, fa'arna, lalu Allah cukupi dirimu dengan sebab penaklukan Khaibar. Dan kemudian kisah dari Khaibar ini, kemudian ini menjadi dalil pokok bagi hasil dalam ajaran Islam. Ini dasar pokok, dalil pokok bagi hasil dalam ajaran Islam itu dari kisah Khaibar, kemudian pengelolaan hasil pertanian yang separuh-separuh antara Nabi, tentu untuk tanah jatah Nabi, antara Nabi dengan orang Yahudi yang lola kebun kurma milik Nabi. Dan dari kisah Khaibar ini jadi dalil bahasanya boleh saja pemerintah itu menyerahkan pengelolaan sumber daya alam atau sebagian sumber daya alam diserahkan oleh pemerintah Muslim kepada orang kafir untuk dikelola. Tentu manakala itulah yang mewujudkan maslahat. Mewujudkan maslahat, maka boleh saja ketika penguasa itu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang memang layak, memang benar, memang kemudian telah diperhitungkan secara baik untung dan ruginya, adalah lebih untung diserahkan dan dipasrahkan kepada orang lain, bahkan ini adalah orang kafir, maka itu satu hal yang boleh-boleh saja dan tidak tercela, selama itu tentunya berpihak kepada kaum muslimin, berpihak kepada dalam bahasa kita berpihak kepada negara, menguntungkan negara, menguntungkan rakyat. Pengelolaan kemudian diserahkan kepada orang kafir, satu hal yang tidak tercela. Maka tidak mesti harus ditangani sendiri, tidak mesti harus ditangani oleh seorang muslim. Jika perusahaan kaum muslimin tidak punya kemampuan, atau kemudian malah biayanya, kosnya lebih besar dan sebagainya, yang itu tentu ada rincian tetek bengek yang diketahui oleh ahlinya dan pakarnya, maka penyerahan sumber daya penyerahan pengelolaan sumber daya alam kepada orang kafir bukanlah satu hal yang terlarang mutlak dalam ajaran Islam. Bukanlah satu hal yang terlarang mutlak dalam ajaran Islam. Namun itu kembali kepada maslahah dan mafsadah, mana yang paling menguntungkan bagi Islam dan kaum muslimin, mana yang lebih kemudian dekat kepada maslahat, lebih dekat kepada kesejahteraan, mana yang kemudian kosnya paling rendah, dan manakah yang untungnya paling besar, siapa yang ngelola, maka itu yang jadi dasar. Tidak semata-mata otomatis kemudian dikelola orang kafir itu tercela. Tidak demikian politik Islam, tidak demikian aturan dalam ajaran Islam. Namun yang dilihat, ya, jika dikeluar orang kafir itu kosnya lebih rendah, ya, untungnya lebih besar, maka tidak masalah. Ya tentu, ya, jelas bahasanya kita yang berkuasa dan kita yang punya dan kita yang mengaturnya. Ya, demikian yang kita baca di kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.